Apakah ada keringanan bagi penjual yang menyimpan barang di rumahnya yang ada dalam untuk jual beli? Ini dibolehkan karena ya ini ma'zur ya. Sekarang ini hampir berbagai barang mesti ada gambarnya. Nah, ini seperti istilahnya ulama namanya mimma ta'ummu bihi al-balwa. Mimma ta'ummu, jual sabun ya gambar, jual sarden ya gambar, jual pulpen ya gambar lagi, macam-macam. Kalau kita mesti satu-satu nutup itu, wah, habis waktunya untuk itu. Ya padahal ini offsetnya agak gudang. Ya bagaimana ini? Nah, jadi ulama membolehkan karena tujuannya bukan gambarnya. Dan ini termasuk ma ta'ummu bihi al-balwa. Istilahnya ada keringanan.